Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyubhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kemarin terakhir kita membahas tentang hadis ketika terjadi perdebatan antara dua pihak, mana yang lebih utama, barakallahu fikum, naam, ternak unta atau ternak kambing. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barakallahu fikum sebuah jawaban yang walaupun tidak secara sharih, secara tegas beliau memilih salah satunya, tapi dengan jawaban itu sangatlah jelas menunjukkan mana yang lebih utama. Nah, di mana beliau mengatakan para nabi terdahulu, bahkan bisa dikatakan tokoh-tokohnya para nabi, mereka mengawali karirnya barakallahu fikum dengan mengembala kambing. Nah, sehingga dari hadis ini barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil adalah fihi bayan, bayanu fadlil ghanam alal ibil. Fihi bayanu fadlil ghanam alal ibil. Di dalamnya ada penjelasan keutamaan barakallahu fikum memelihara kambing di atas unta. Nah, keutamaan memelihara kambing dibandingkan dengan unta. Li'annal anbiya war rusul alaihi mussalatu wassalam bal ulul azmi minar rusuli bu'ithu ila umamihim wahum ru'atu ghanamin la ru'atu ibilin. Alasannya barakallahu fikum li'annal anbiya war rusul alaihi mussalatu wassalam, karena para nabi dan rasul semoga salawat dan salam terhatur untuk mereka, bahkan ulul azmi barakallahu fikum. Naam. Dari kalangan para rasul. Ulul azmi menurut sebagian pendapat jumhur barakallahu fikum, naam, ini tokohnya para rasul, ya. Ada 5 nama dari ulul azmi barakallahu fikum, naam. Tayyib. Nah, mereka-mereka ini diutus kepada umatnya dalam keadaan mereka barakallahu fikum pernah menjadi pengembala kambing dan bukan pengembala unta. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga di situ ada sisi keutamaan. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Berdasarkan riwayat tadi yang kita baca, barakallahu fikum, ketika ada perselisihan di kalangan mereka tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, maka Nabi menjawab hal ini. Sehingga menunjukkan dipilihnya Nabi untuk menjadi pengembala kambing itu adalah sebuah barakallahu fikum pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sekedar barakallahu fikum cerita belaka masa mereka ketika barakallahu fikum masih muda belia. Nah, artinya ada hikmah di balik itu. Tayyib. Sebagian mereka menyebutkan, naam, khussat bidzalika, dikhususkan kambing itu menjadi gembalanya para nabi dan rasul. Kenapa nabi dipilih untuk jadi pengembala kambing, bukan pengembala onta, sapi, ataupun kuda, ataupun angsa. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Likauniha ab'af min ghairiha. Likauniha ab'afu min ghairiha. Karena kambing itu teranggap sebagai hewan yang paling lemah dibandingkan hewan-hewan ternak yang lainnya. Dibandingkan onta, dibandingkan sapi, dibandingkan kuda. Nah, kambing lebih lemah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, li'anna tafarruqaha aksar min tafarruqil ibil wal baqar. Li'anna tafarruqaha aksar min tafarruqil ibil wal baqar. Wali imkani babtil, menggunakan tok, babtil ibil wal baqar birrabti dunaha fil adatil ma'lufati. Barakallahu fikum. Naam. Alasan yang kedua, karena kambing itu tafarruknya, artinya tercerai berainya, barakallahu fikum. Naam. Itu lebih daripada onta dan sapi. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Karena jumlahnya yang mungkin lebih kecil, banyak, barakallahu fikum. Naam. Sehingga kemungkinan dia untuk pencar kemana-mana itu lebih besar kemungkinannya daripada onta ataupun sapi. Nah. Wali imkani dabtil ibil wal baqar birrabti. Karena sapi dan onta itu lebih memungkinkan untuk diikat. Ya. Dunaha dibandingkan dengan kambing. Jarang ada orang yang mengembala kambing itu dengan diikat. Ya. Nah, karena cukup repot. Ya. Barang iya kalau mengembalanya cuma 1, 2, atau 3. Nah, kalau orang Arab itu kambingnya ya banyak. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wong itu jadi makanan sehari-hari mereka ya, kayak ayam lah bagi kita. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga mungkin yang punya ternak bisa 100, barakallahu fikum. Nah. Atau 200 ya. Kalau mau diiketin satu-satu lebih repot. Kalau onta sama sapi itu lebih memungkinkan untuk diikat. Nah, barakallahu fikum. Fi adatil ma'lufah, pada kondisi barakallahu fikum na'am yang normal ya. Nah. Tayyib. Wa ma'a annaha aktsaru tafarruqan, wa ma'a annaha aktsaru tafarruqan fahiya asra'uha inqiyadan min ghairiha. Wa ma'a annaha aktsaru tafarruqan fahiya asra'uha inqiyadan min ghairiha. Walaupun kata beliau ternak kambing itu memang lebih ya sering terpencar-pencar, tetapi dia adalah hewan yang paling cepat untuk ditundukkan. Nah, paling mudah untuk dijinakkan dibandingkan dengan barakallahu fikum sapi dan onta. Ya, nah sapi dan onta kadang satu aja kalau ada yang beling, yang betik barakallahu fikum. Nah, itu yang punya ternak benar-benar dibuat pusing. Ya, nah belum korban yang dia seruduk. Ya, nah tahu pedet ya sapi yang kecil itu. Nah, wah itu kan masih lincah-lincahnya ya. Nah, kadang ada anak orang masih kecil itu jalan tiba-tiba diseruduk sama dia, teng gitu ya. Nah, ya harus barakallahu fikum ganti rugi merawat anak orang, ya. Nah, belum onta yang barakallahu fikum memberikan tendangan bebas. Nah, pada orang-orang yang mengusilinya barakallahu fikum tayyib. Sehingga cukup merepotkan bagi yang memilikinya. Tapi kalau kambing, barakallahu fikum, memang mungkin dia lebih ya tercerai-berai, barakallahu fikum. Tapi dia lebih mudah untuk dijinakkan dan lebih mudah untuk ditundukkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi tercerai-berainya itu untuk menggambarkan kondisi barakallahu fikum lahan dakwah yang akan barakallahu fikum digarap oleh para nabi dan rasul tentang kondisi manusia yang beragam ya, berbagai macam corak barakallahu fikum na'am tayyib. Sehingga dengan itu barakallahu fikum mereka bisa memahami dan mengerti karakter masing-masing. Nah, tetapi barakallahu fikum kelebihannya tayyib, kambing itu lebih mudah untuk dijinakkan dan ditundukkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Tawaddu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rabbihi. Tawaddu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rabbihi. Wattasrih watasrihu watasrihu biminnatihi alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya'i salawatullahi alaihim wasalamuhu. Nah, faedah yang berikutnya bisa diambil barakallahu fikum, di dalamnya terdapat contoh kerendah hatian yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya. Nah, Beliau tidak merasa gengsi, tidak merasa malu, tidak merasa aib ketika menceritakan kalau dahulu beliau pernah menjadi seorang pengembala barakallahu fikum kambing. Nah, tayyib. Dan juga ada tasrih, penegasan dari beliau bagaimana anugerah Allah itu dilimpahkan kepada beliau dan saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi. Nah, tayyib. Yaitu dengan dipilihnya mereka sebagai juru penyampai pesan sang pencipta kepada anak manusia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tayyib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Adabil Mufrad. Babu al-A'rabiyatu. Bab al-A'rabiyah. Menjadi orang Badui. Ya. Mungkin itu terjemahan yang tepat. Ya. Bab menjadi orang Badui. Tayyib. Dikatakan oleh pensyarah barakallahu fikum Fadlullah Al-Jailani, kata beliau, al-A'rabiyatu hiya iqamatur rajuli fil badiyati ba'da angkana ba'da angkana fil qura wal mudun ba'da angkana fil qura wal mudun tayyib. Al-Arabiyah adalah hiya iqamatur rajuli fil badiyati, yaitu seseorang mukim, dia tinggal di barakallahu fikum tayyib badiyah, tempat pedalaman, tempat pelosok, tempat yang jauh dari peradaban manusia. Nah, setelah sebelumnya dia tinggal di barakallahu fikum ibu kota atau di kota. Ini menarik ini ya. Apa hukumnya jadi orang Badui setelah jadi orang kota? Baru dapat kan antum ya. Nah, nantinya antum tinggal mungkin di ibu kota, ya, kuro, ya, Jakarta, barakallahu fikum na'am, tayyib, atau pusat kota, ya, kota Madia, barakallahu fikum na'am, tayyib, Surabaya, begitu. Kemudian antum tiba-tiba milih, barakallahu fikum, pindah, ya, di tempat pedalaman, barakallahu fikum na'am, tayyib, di hutan Amazon, ya, atau barakallahu fikum di Gunung Bromo, Gunung Semeru, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gimana hukumnya itu? Dari orang kota pindah jadi orang Badui. Nah, ya, bukan orang desa. Kalau orang desa, barakallahu fikum, ya masih banyak masyarakatnya. Nah, cuman memang kondisi bangunannya tidak barakallahu fikum seperti kota. Di sini maksudnya itu memang tinggal di tempat yang jauh dari peradaban manusia. Nah, antum yang tinggal di situ cuman sama keluarga antum. Atau bahkan sendirian. Nah, di situ enggak ada masjid, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sehingga enggak ada sholat jamaah, enggak ada sholat Jumat. Ya, nah, yang mengadakan sendiri-sendiri. Kalaupun ada, jarak rumah itu barakallahu fikum, ya sampai 10 km baru ada rumah satu, ya. Nah, ya. Seperti di hutan-hutan Kalimantan, ya barakallahu fikum. Apa hukumnya itu? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini menarik ini babnya ini. Hukum menjadi orang Badui. Tayyib. Dalam sebagian lafaz menggunakan istilah at-ta'arrub. Ini kalau ini al-A'rabiyah ya. Kalau Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau menggunakan lafaz al-at-ta'arrub. Nah, at-ta'arrub. Kalau di Adabul Mufrad beliau menggunakan lafaz al-A'rabiyah. Di dalam Sahih Bukhari beliau menggunakan lafaz at-ta'arrub. Barakallahu fikum. Ya sama maknanya menjadi orang badui. Nah, menjadi orang pedalaman, menjadi orang pelosok. Ya, yang jauh dari peradaban manusia. Apa hukumnya? Karena mungkin sebagian orang ada yang punya imajinasi seperti itu, ya, dia pengen tinggal di pelosok gitu ya, barakallahu fikum. Naam. Karena bosan dijadikan bahan gibah dan omelan tetangga misalnya kan. Nah, semua salah ya. Dulu waktu saya belum kenal agama ya, sering mabok, sering macam-macam nakalin warga, diomelin. Giliran sekarang saya kenal agama, ngaji, rajin sholat, pakai jenggot, celana cingkrang, istri bercadar, diomelin juga. Pusing sama masyarakat ini. Misalnya kan. Nah, jadi orang jelek salah, jadi orang baik salah. Akhirnya dia punya niatan, Ustaz aku tak pindah ke hutan aja, Kalimantan sana atau di hutan Amazon sana, ya, nah, berteman dengan ular anaconda di situ, ya kan, barakallahu fikum. Nah, atau dengan buaya-buaya sungai Amazon, barakallahu fikum. Nah, dia pengen jadi Tarzan gitu. Gimana hukumnya? Boleh enggak? Ya. Gara-gara tadi gua enggak sabar digibahin sama tetangga, barakallahu fikum ya. Pusing dia. Nah, dulu pas masih jahat diomelin, jadi orang baik ya diomelin. Maunya apa sih mereka ini? Nah, akhirnya dia pilih jalan seperti itu. Boleh apa tidak? Nah, kita lihat di bab ini dibahas. Ya. Nah, atau juga karena dia sudah bosan muak hidup di kota, barakallahu fikum ya, karena cuacanya yang panas, barakallahu fikum tayyib, hidupnya yang keras ya, wes ya, nggak betah lah di kota, dia pengen menyendiri, hidup di hutan atau di gunung atau yang semisal dengannya. Nah, dan itu untuk waktu yang lama, bukan sekedar healing ya, bukan sekedar barakallahu fikum na'am refreshing saja, enggak, lama. Nah, enggak tahu kapan balik lagi hidup di kota, kalau bisa selama-lamanya. Nah, gimana hidup seperti itu, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri. Thiqatun Thabtun. Musa ibnu Ismail. Naam. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah namanya adalah barakallahu fikum, wabbah. Ya. Al-wabbahu. Gunakan bot. Al-wabbahu. Ibnu Abdillah. Al-wabbah Ibnu Abdillah. Al-Yashkuri. Al-Wasiti. Yuqalu Al-Kindi. Yuqalu Al-Kindi. Barakallahu fikum. Naam. Siqatun Sabtun. Siqatun Sabtun. Abu Awana Al-Waddah Ibn Abdillah Al-Yashkuri. An Umara Ibni Abi Salamah. Dari Umar bin Abi Salamah. Barakallahu fikum. Naam. Bin Abdurrahman bin Auf. Ya, cucunya Abdurrahman bin Auf. Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Saduqun yukhti. Umar ini rawi yang saduq dan terkadang salah dalam periwayatan. An abihi. Dari ayahnya. Yaitu Abu Salamah. Putranya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ini qila ismuhu, ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, ada yang mengatakan namanya Abu Salamah adalah Abdullah. Wa qila Ismail. Ada juga yang bilang namanya Abu Salamah adalah Ismail. Wa qila ismuhu kunyatuhu. Ada juga yang mengatakan namanya Abu Salamah, yaitu Abu Salamah. Kunyahnya itu adalah nama. Nama sekaligus kunyah. Barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim. Siqatun muksirun. Siqatun muksirun ahadul a'immah. Nah. An Abi Hurairata. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, al-kabairu sab'un. Nah, berarti ini ucapan Abu Hurairah ya. Berarti ini riwayat mauquf. Nah, ucapan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan al-kabairu sab'un. Dosa-dosa besar itu ada 7 di antaranya. Artinya bukan pembatasan. Ya, tetapi di antara dosa besar yang berbahaya dan perlu untuk diwaspadai adalah 7. Awwaluhunna al-isyraku billah. Nah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Nah. Baik. Ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua adalah qatlun nafsi. Membunuh jiwa yang tak bersalah. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Yang ketiga, waramyul muhsanati. Menuduh wanita-wanita yang terjaga dari kejelekan-kejelekan dan kekejian-kekejian. Maksudnya menuduh di sini adalah tuduhan zina. Ya, menuduh wanita baik-baik berzina. Barakallahu fikum. Naam. Dosa besar juga. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang keempat, dan itulah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, dan lu cukupkan di situ, padahal kan baru empat ya poinnya. Masih ada tiga poin yang lain. Beliau potong di situ. Wal-a'rabiyatu ba'dal hijrati. Nah, termasuk dosa besar, seseorang menjadi badui setelah dia berhijrah. Barakallahu fikum. Naam. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, setelah dia bergabung dengan peradaban orang Islam, bermasyarakat dengan umat Islam, kemudian dia keluar dari situ, memilih menjadi orang badui. Ya, termasuk dosa besar. Poin yang keempat ini, barakallahu fikum, butuh untuk diberikan penjelasan yang lebih rinci. Tayyib. Naam. Ya. Yang pertama terkait dengan makna barakallahu fikum al-a'rabiyah tadi ya. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah semata-mata seseorang yang pindah dari kota ke desa itu masuk dalam kategori Arabi atau tidak? Barakallahu fikum. Tayyib. Jawabannya apa? Tidak. Ya. Ketentuan Arabiyah adalah barakallahu fikum, yaitu dia pindah ya dari kota, kemudian dia mungkin ke badiah. Nah, badiah di situ maksudnya adalah sebuah tempat yang barakallahu fikum, tayyib, minim masyarakatnya. Nah, rumahnya jaraknya berjauhan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, di situ tidak ditegakkan Jumat dan jamaah. Ya, enggak ada sholat jamaahnya, enggak ada sholat Jumatnya. Itu maksudnya badiah. Paham ya? Nah, jadi badiah itu adalah barakallahu fikum, tempat yang jauh dari peradaban manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan al-Arabiyah. Seorang yang memilih tinggal menyendiri ya di sebuah tempat yang masyarakatnya sangat minim, kemudian tadi tidak ditegakkan di situ sholat jamaah dan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada beberapa riwayat yang lain yang menguatkan perkara ini. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Atau sebelum itu, barakallahu fikum. Hadis ini kan tadi dikatakan hadis yang mauquf ya. Ucapannya Abu Hurairah. Nah, apakah bisa dibangun hukum darinya? Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wahuwa fi hukmil marfu'. Wahuwa fil hukmi al-marfu'i. Mauqufnya Abu Hurairah ini dihukumi marfu'. Naam. Tayyib. Wa qad ruwiya marfu'an nahwahu. Dan hadis ini juga ada riwayat yang marfu'nya sampai kepada Nabi. Barakallahu fikum. Nah, artinya walaupun hadisnya mauquf tapi dia marfu'un hukma. Hukumnya sama seperti hadis marfu'. Hukumnya sama seperti ucapan Nabi. Karena di sini Abu Hurairah berbicara tentang hukum. Tidak mungkin beliau mengada-ngada dari apa? Pendapat beliau pribadi. Ya, pasti beliau mengambil hukum tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ada beberapa riwayat yang menguatkan barakallahu fikum. Riwayat ini adalah hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man sakanal badiyata jafa. Man sakana al badiyata jafa. Nah, bukan Jawa ya, Jafa. Nah, Jafa bahasa Arab. Barakallahu fikum. Barang siapa yang tinggal bermukim di pelosok, barakallahu fikum, na'am, maka dia akan menjadi orang yang jafa, orang yang kaku, orang yang keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2256. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor yang sama. Tayyib. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ali Al-Qari rahimahullah. Qala Ali Al-Qari rahimahullah. Nah. Man sakana al-badiyata jafa ay jahula. Maksudnya jafa di sini adalah bodoh. Nah, jadi orang yang tinggal di pelosok, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bodoh ilmu agamanya, bodoh ilmu dunianya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Kan sekarang bisa internet, Ustaz. Na'am. Iya. Iya bisa, tapi kan tempat inti enggak dapat sinyal. Namanya pelosok, ya. Na'am. Barakallahu fikum. Yang tinggal di situ cuma satu atau dua orang. Iya, barakallahu fikum. Na'am. Enggak dapat sinyal, gimana inti mau taklim? Gimana inti mau tayyib memperdalam ilmu? Bagaimana untuk mempelajari ilmu-ilmu bermanfaat yang lainnya? Enggak bisa. Ya, orang yang tinggal di pelosok itu dia akan bodoh. Barakallahu fikum tentang tayyib perkembangan dan barakallahu fikum kemajuan ya ilmu. Nah. Tayyib. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, masih dalam kalamnya Ali Al-Qari, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Badui itu, ya, kekufurannya lebih parah, dan kenifakannya lebih parah. Naam, itulah yang terjadi di tempat orang-orang Badui. Ya. Nah, yang namanya syirik penyembahan kepada barakallahu fikum, na'am, tayyib berhala, wis ngeri. Ya, kalau sudah berhadapan dengan suku-suku primitif itu, ngeri. Ya. Kesyirikannya barakallahu fikum lebih parah di situ. Na'am. Tayyib. Ya, belum tumbal-tumbal yang mereka persembahkan barakallahu fikum, na'am. Tayyib, macam-macam lah. Ya. Apalagi kenifakan. Yes, iya, nifak. Yang namanya minum-minuman khamer, ya. Barakallahu fikum, makan babi. Nah, di hutan, makannya ya babi. barakallahu fikum ya, belum lagi masalah hubungan barakallahu fikum seksual antara mereka, us nifak. Nah, sehingga tidak salah kalau Quran mengatakan ya, orang-orang badui itu nah, kekufurannya lebih parah, kenifakan yang terjadi lebih parah. Nah, wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih. Nah, wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih. Dan memang pantas kalau mereka tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Nah, jadi enggak ngerti etika, enggak ngerti adab. Nah, itu efek yang akan dirasakan. Ya mungkin ketika kalian baru 1 bulan, 2 bulan enggak ngerasa. Tapi lama-lama ya tadi. Ya, karena jarang berhubungan dengan barakallahu fikum tayyib dunia luar, tidak tahu ilmu agama, tidak tahu ilmu-ilmu yang lain, nanti karakternya seperti itu. Udah percaya sama yang syirik-syirik, kenifakan, barakallahu fikum. Nah, sudah tidak lagi mengikuti aturan-aturan agama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala al-qadhi, berkata al-qadhi, Jafar rajulu idza ghalaza qalbuhu wa qasa. Jafar rajulu idza ghalaza qalbuhu wa qasa. Seorang itu dikatakan jafa apabila hatinya itu keras dan kaku. Nah. Walam yariqqu walam yariqqa li birrin wasilatir rahim. Walam yariqqu li birrin wasilatir rahim. Hatinya tidak ada kelembutan untuk berbakti kepada kedua orang tua atau menyambung hubungan dengan kerabat keluarga. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih jilid 7 halaman 279. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun barakallahu fikum, apa sebabnya? Naam. Illah barakallahu fikum menjadi orang badui itu termasuk naam dosa besar. Tayyib. Dan bagaimana barakallahu fikum taraf keharamannya, apakah ada pengecualian kondisi darinya. Nah, karena dalam sebagian riwayat juga ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kita dianjurkan untuk apa? Mencari tempat tinggal yang paling aman, yaitu di gunung-gunung atau di hutan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan itu nanti ada pembahasan dalam syariat ini yang namanya uzlah. Iya, mengasingkan di diri. Nah, kapan itu? Ketentuannya bagaimana? Nah, mana yang dikatakan a'robiyah menjadi orang badui yang dikatakan sebagai dosa besar? Mana yang dikatakan uzlah yang dikatakan di situ ada keutamaan besar padanya? Nah, itu pembahasan yang menarik. Barakallahu fikum. Karena waktu tidak memungkinkan, ya, durasi kita terbatas, maka kita tunda. Insya Allah pembahasan yang lebih rinci berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, begitu juga pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab pada kesempatan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.